sepi hati tanpa seliramu. Duh wong ayu seliramu nengendi, apa ora kroso takkan ini. Nanti kapan aku ngenteni rono mulia sing tak tresno. Awan wengi mung sliramu sing tak tunggu, apa sliramu wis ra keningan. Nalika wong loro ngucap katresna, coba sayang.